Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali membaca beberapa pertanyaan yang ada dan sampai di meja. Semoga Allah memudahkan untuk menjawabnya serta memberikan taufik. Selanjutnya, bagaimana Ustaz kalau menerima SMS tentang ada kajian pemberitahuan taling, mungkin untuk mengingatkan, apakah wajib dibalas ataukah tidak? Jazakumullah khairan. Nah, karena sifatnya informasi dan pemberitahuan, saya kira tidak wajib untuk membalas. Sifatnya memberitahukan ya. Sifatnya memberitahukan, saya kira tidak wajib untuk dibalas. Tapi kalau kita melihatnya dari sisi adab, akhlak, kemudian untuk merekatkan ukhuwah, bukanlah sesuatu yang sulit dan berat. Misalkan dengan membalas jazakallahu khairan atas informasinya, barakallahu fiik. Nah, kalau kita melihat dari sisi ini, ya, mungkin sebaiknya dibalas. Tapi kalau untuk mengatakan wajib, sifatnya saja hanya pemberitahuan, informasi, bukan bertanya. Kalau bertanya kan butuh jawaban. Tetapi kalau hanya untuk pemberitahuan dan informasi, tidak ada masalah. Kita yang mungkin selama ini terlibat dalam kepanitiaan dan kepengurusan, kemudian mengirimkan informasi, pemberitahuan, kajian, daurah, ta'lim dan misalnya, itu sangat senang sekali apabila ada SMS masuk sebagai balasan jazakallahu khairan, barakallahu fiik, kami mendukung acara ini, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada keperluan. Nah, yang seperti ini sebenarnya kecil ya, satu SMS atau mungkin pakai grup WA, WhatsApp dan yang semisalnya, media sosial lainnya. Meskipun jawabannya singkat, jazakallahu khairan barakallahu fiik atau syukran. Atau misalkan informasinya akan saya lanjutkan kepada yang lain. Atau misalkan mohon maaf, kan tidak ada masalah seperti itu. Mohon maaf, insyaallah informasi ini akan saya sebarkan juga. Itu panitia sudah senang sekali. Atau insyaallah saya akan datang. Insyaallah saya dan keluarga akan menghadiri. Kalimat-kalimat seperti itu sungguh sangat menyenangkan sekali. Paling tidak itu sebagai bentuk ucapan terima kasih kita, sebagai bentuk keinginan kita untuk membalas kebaikan orang. Informasi kajian, informasi daurah yang sampai kepada kita melalui SMS atau melalui media sosial yang lainnya merupakan kebaikan yang telah diberikan oleh saudara kita, dalam hal ini panitia dan pengurus. Padahal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Man ahsana ilaikum fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas dengan yang sesuai. Mukafa'ah, sekufu. Kan begitu. Kalau misalkan tidak mampu, paling tidak falyad'u lahu bil khair, kata Nabi, hadis Ibnu Umar. Hendaknya dia mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Dengan doa-doa kebaikan, wallahu a'lam bishawab. Dosakah waktu bertengkar istri minta cerai cuma masalah sepele, bantah membantah, dia emosi. Nah, kondisi orang yang emosi dan marah itu kondisi yang berbeda dengan kondisi normal, sehingga sikap dan hukum yang kita berikan pun berbeda. Nah, maka kalau kita belajar fikih, sekian banyak masalah fikih itu akan kita temukan ada takyid atau ada batasannya. Kalau seperti ini dilakukan dalam keadaan marah, seperti ini dilakukan dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, ini dalam keadaan tidak sadar karena tersinggung, karena kecewa, karena sedih. Artinya hukum yang diberikan oleh Islam untuk mereka yang sedang marah atau emosi tidak terkendali itu ternyata berbeda. Seseorang yang marah kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak baik, nah, tentunya kita tidak menghukumi saat itu saja. Tetapi kita bandingkan dengan kehidupan sehari-hari. Apakah dia mengucapkan kata-kata seperti itu juga dalam kehidupan normalnya, ataukah saat emosi dan amarah saja? Nah, saat emosi dan amarah saja. Memang benar ada sebagian ulama menjelaskan watak dan karakter orang itu yang sesungguhnya barulah diketahui saat ia sedang marah atau emosi. Orang itu dikatakan sabar, orang itu dikatakan pemarah, orang itu dikatakan sembrono dan terburu-buru, orang itu dikatakan cermat dan bijak. Dapat diketahui dan dinilai saat ia marah dan emosi. Memang benar seperti itu. Tetapi barakallahu fiik, Kalimat-kalimat yang saya sebutkan tadi, watak dan karakter orang itu bisa diketahui saat marah dan emosi, hanyalah usaha yang dilakukan oleh ulama kita agar kita berusaha ingat dan menjaga adab-adab saat marah. Satu hadis saya berikan, hadis sahabat yang mulia Sulaiman ibnu Sard, hadis riwayat Bukhari. Saya lupa apakah Muslim juga meriwayatkannya. Ketika itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melihat dua orang sahabat yang saling bertengkar sampai urat marahnya itu kelihatan. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, saya tahu sebuah doa, misalkan diucapkan amarah yang tidak terkendali itu pasti akan susut. Yaitu mengucapkan ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau Bukhari saya yakin hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Muslim saya ragu. Kemudian ada seorang sahabat mendatangi dua orang sahabat lainnya yang sudah bertengkar tadi. Pesan dari Nabi Muhammad disampaikan. Apa jawaban sahabat yang sedang marah tadi? Abi junun. Memangnya saya gila apa? Ini Rasulullah ya, bukan orang lain. Rasulullah yang mengingatkan, Rasulullah yang menyampaikan. Tetapi sahabat itu dalam puncak marahnya sampai mengatakan Abi junun, hamzah istifham, huruf jar. Abi junun. Memangnya saya sedang mengalami kegilaan gila. Apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Apakah Nabi Muhammad kemudian terus menekan? Tidak. Tetapi dibiarkan. Sahabat itu kemudian kembali sampai kedua sahabat yang sedang bertengkar tadi lerem ya kalau dalam bahasa kita, tenang, barulah tersadar menyesal. Bukankah seperti itu? Seringkali kita marah, tidak mampu mengendalikan kata-kata, tidak bisa mengekang sikap. Ketika normal, saat-saat biasa, barulah kita menyesal. Sama halnya ketika kita yang mengalaminya, ingin dimaklumi, ingin difahami, maklumlah saya kemarin marah, maklumlah saya kemarin terbawa oleh emosi. Maka orang lain pun seperti itu, apalagi istri, anak-anak, orang tua kita, sahabat dan teman dekat kita, tetangga kita, semakin dekat hubungannya dengan kita, seharusnya semakin besar permakluman itu kita berikan. Permaluman itu kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk masalah dosa atau tidak, wallahu a'lam. Saya tidak bisa mengetahuinya. Tapi yang terpenting orang yang sedang marah kemudian minta cerai seperti yang ditanyakan ini istri minta cerai. Ya pahamilah bahwa keinginan itu bukan keinginan yang sesungguhnya. Bukan keinginan yang sesungguhnya. Keinginan yang muncul hanya karena terdorong oleh emosi sesaat. Karena seringkali permintaan itu, permintaan cerai, minta ini dan itu, pada saat yang normal, hari-hari biasa, ternyata tidak diinginkan. Seorang suami tidak mau memberi talak dengan alasan macam-macam. Rumah tangga sudah tidak bisa didamaikan secara Islam. Dan sudah dinasihati beberapa ustaz salafi. Bolehkah istri minta khuluq? Dan bagaimana caranya khuluq sementara istri lagi hamil tua? Mohon jelaskan detailnya. Nah, yang jelas kalau memang sudah dinasihati beberapa ustaz salafi, kalau melihat pertanyaan ini, berarti kan sudah ditangani oleh mereka-mereka yang kita pandang berilmu dan tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau memang seperti yang disampaikan sesuai pertanyaan ini ya, sudah tidak bisa dinamaikan secara Islam dan sudah dinasihati beberapa ustaz salafi, bisa. Nah, kemudian keputusan akhirnya istri meminta khuluq. Saya katakan tadi sudah ditangani oleh mereka yang dipandang berilmu. Artinya saya berprasangka baik bahwa semua langkah-langkah syar'i tahapan-tahapannya sudah dilalui. Tahapan-tahapannya sudah dilalui. Kalau memang istri sampai kesimpulan akhir harus minta khuluq, maka seorang suami berusaha untuk legowo, berlapang dada, memenuhi keinginan istrinya. Minta khuluq. Tetapi tadi ya, takdirnya jelas. Saya sudah memberi batasan. Tahapan-tahapan syar'i sudah dilakukan. Tahapan syar'i ini banyak sekali. Salah satunya itu tadi, memberi tenggang waktu berpikir. Nah, coba kita lihat sekarang syariat talak. Talak 1 dan talak 2, bukan talak 3. Talak 1 dan talak 2 itu diberikan masa iddah kan ya, masa penantian. Apa hikmahnya? Kita di sana semasa masa iddah sama-sama diberi waktu berpikir. Berpikir sehat, jauh dari emosi dan amarah. Jauh dari emosi dan amarah. Bahkan dalam syariat Islam diatur istri yang sudah ditalak 1, talak 2 tetap tinggal di dalam rumahnya, Bang. Di rumahnya, Bang. di rumah suaminya. Apa harapannya? La'allallah yuhdithu ba'da dzalika amran. Itu kan firman Allah. La'allallah yuhdithu ba'da dzalika amran. Barangkali setelah talak itu dijatuhkan, menanti masa iddah dalam penantiannya di dalam rumah, barangkali Allah kemudian memberikan timbul lahir dari masa penantian tersebut amran, sesuatu dalam hari ini, cinta, kasih sayang, penyesalan, dan yang seterusnya. Jadi yang jelas barakallahu fikum, kesimpulannya apa? Apapun keputusan yang kita ambil, apapun keputusan yang kita ambil, semestinya melewati tahapan-tahapannya sehingga tidak ada sesal di kemudian hari. Tidak ada sesal di kemudian hari. Talak sampai 3 kali suci, sampai misal melahirkan. Nah, dan yang misalnya tersasar 1 kali suci, itu salah satu hikmahnya barakallahu fikum, agar kita diberi waktu, tenggang waktu berpikir dengan baik, dengan jernih. Nah, karena seringkali setelah jatuh talak baru menyesal. Setelah jatuh talak barulah menyesal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, tinggal dilanjutkan kepada ustaz-ustaz tadi yang sudah dimintai nasihatnya, silahkan dilanjutkan. Nah, karena mungkin beliau-beliau yang lebih mengerti dari awal kasusnya seperti apa, sampai sejauh mana cara penyelesaiannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini permintaan agar dibaca rahasia saja sir. Semoga Allah mencintai ustaz dan kita semua yang ada di masjid ini. Kemudian ada 3 baris permintaan doa. Ya, insyaallah saya doakan. Boleh seperti itu, Pak. Titip doa. Misal ada seseorang berlangganan produk A. Kita juga punya produk yang serupa dengan harga yang lebih murah. Bolehkah menawarkan produk kita kepada orang tersebut dengan harapan dia pindah berlangganan kepada kita? Yang jelas masing-masing produk ada kelebihannya, ada kekurangannya. Produk A mungkin cocok untuk kaum X, tetapi untuk kaum Y tidak cocok. Untuk kaum Y yang cocok produk B, tetapi untuk kaum X tidak cocok. Itu namanya keanekaragaman produk. Dan seperti itulah kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Keanekaragaman produk. Belum tentu satu produk itu baik, sudah sukses dipakai A, B, C, D, E, X, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, terus-terusnya. Kemudian sampai T, I, R, S, T, pas juga. Itu sudah mungkin pengetahuan dasar dalam ilmu kesehatan. Tidak ada obat yang bisa dipastikan selalu cocok untuk semua orang. Nah, secara umum yang seperti ini boleh. Nah, suara ini secara umum boleh. Artinya kita, pertanyaannya ya, ada orang berlangganan produk A, kita punya produk yang serupa tapi harganya lebih murah. Kita tawarkan sekedar penawaran saja tanpa harus menjelek-jelekkan produk A yang lain. Cukup, saya juga punya produk yang serupa, isinya juga kurang lebih sama, harganya mungkin lebih murah, monggo silahkan dicoba dulu. Boleh-boleh saja, gak ada masalah. Bukan hanya masalah produk, untuk masalah tanah, masalah ini, itu sama, itu namanya tawar-menawar, boleh. Tetapi barakallahu fikum, yang perlu diingat tadi, saya sudah berikan takdir, batasan, jangan sampai kita menjelek-jelekkan produk yang lain. Cukup kita menjelaskan produk kita saja ini, silahkan dipilih. Kalau misalkan tidak dipilih, ya jangan sakit hati juga, jangan kecewa. Karena kadang-kadang kita sudah tawarkan, kemudian orang yang kita beri tawaran ternyata menolak, kita masih ngotot juga, ini yang paling bagus. Nah, itu yang seringnya menimbulkan salah paham, konflik. Nah, sehingga perlu dijauhi. Wallahu a'lam. Apakah boleh seseorang ikhwan dan akhwat belum sah menjadi suami istri SMS-an dan telepon-teleponan dan bisa ketemuan di rumah makan, tapi itu anaknya akhwat yang suami akhwatnya tidak tahu? Afwan, dijawab dengan jelas. Ya, tidak boleh, apalagi ketemuan di rumah makan. Tidak boleh. Kalau sudah sampai ketemuan di rumah makan, ya itu sama halnya seperti suami dan istri sudah sama. Apa bedanya? Nah, apa bedanya yang seperti itu? Maka, na'am barakallahu fikum, sejak awal rumah tangga itu kalau dibangun dari mata air yang jernih, mata airnya yang bagus, air yang ngalirnya pun nanti akan jernih dan bersih. Sekarang kita lihat, barakallahu fikum, kita cut dulu. Kita lihat fakta dan kenyataan di lapangan masyarakat kita, masyarakat muslim. Sekian banyak kasus rumah tangga kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, selingkuh, ini dan itu. Kenapa? Awalnya saja sudah tidak baik. Jadi misalkan kalau ada orang selingkuh suami istri, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah, nas'alullah salamat wal afiyah. Kita berbicara tentang fakta. Misalkan ada sepasang suami istri, istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh. Nah, lihat sejarahnya. Ternyata dari SMP, dari SMA sudah gonta-ganti pacaran, pacar. Ya seperti itu kenyataannya. Sampai sudah punya istri pun, sudah punya suami, tetap gonta-ganti ini. Na'udzubillah kan. Jadi kalau misalkan ada ikhwan dan akhwat berproses, nah, alhamdulillah kita punya penghubung, perantara. Percayakan kepada perantara tersebut, tim sukses kita. Jadi pernah saya menyampaikan kajian di Cilacap ketika itu, ada seorang ikhwan kirim pertanyaan di print. Bagus sekali, ada gambar pemandangannya berwarna. Pertanyaannya pakai mesin printer itu, bagus sekali. Namanya jelas, bagus sekali. Mohon bimbingan karena ingin menikah. Waktu itu saya jawab, yang perlu dengan tim sukses bukan hanya caleg, tapi orang yang mau menikah pun membutuhkan tim sukses. Saya jelaskan tim suksesnya itu begini, katakan Ustadz dari hal sisi agama, kemudian ikhwan senior yang bisa dipercaya dari sisi informasi tentang akhwat yang sedang dicari. Nah, semua tim sukses itu ada. Beberapa bulan kemudian, ketika saya ngisi kembali di sana, kembali perintinan yang sama, tapi sudah ucapan terima kasih, jazakallah khairan sudah menikah. Alhamdulillah. Ya, ciptakan tim sukses. Gratis kok insyaallah. Tim sukses tadi dari sisi agama ya, Ustaz. Kalau sisi dari informasi akhwat, tanyakan kepada ikhwan yang lebih senior, yang kita percaya, yang kita percaya. Satu hal yang harus ditekankan, ikhwati fillah barakallahu fikum. Satu hal yang harus ditekankan, selama informasi itu memungkinkan untuk diketahui, selama informasi tentang ikhwan dan akhwatnya bisa diketahui tanpa melihat secara langsung, lakukan. Kalau bahasa kita sebelum nazar. Sekian banyak kasus terjadi, ikhwan itu akhirnya menjadi sahibun nazar, tukang nazar, tukang lihat sana lihat sini, yang membuat akhwat akhirnya kecewa, bahkan sebagian futur, na'udzubillah. Bayangkan 9 tahun ngaji salaf, dia berhijab menutup wajahnya dengan cadarnya atas kesadaran taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali dilihat wajahnya oleh seorang ikhwan, dibatalkan hanya karena sesuatu yang bisa diketahui tanpa nazar. Futur. Kasus ini sudah terjadi. Misalkan jenis rambut, itu kan bisa diketahui tanpa nazar kan ya? Bisa enggak? Berkacamata dan tidak berkacamata misalkan. Penglihatannya minus dan plus itu kan bisa diketahui dengan data. Tinggi pendeknya. Ini semua sudah siap, oke, nazar, pas dilihat wajahnya suruh berdiri, pendek, oh enggak jadi. Terluka hati seorang akhwat seperti itu dan sering terjadi. Mudah-mudahan di Surabaya tidak ada. Hah? Tidak ada? Nah, insya Allah tidak ada. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi nazar, melihat calon istri dan melihat calon suami, ya kan? Jadi seorang ikhwan ya jangan sakit hati kalau ketika nazar akhwatnya yang nolak. Sah-sah saja untuk memilih calon suami. Sah-sah saja. Ada ikhwan sakit hati, gimana usah sudah nazar. Saya akhirnya enggak bisa. Bapak itu menghilangkan wajah dia. Resiko. Cinta itu beresiko. Kan begitu. Makanya data yang kita berikan pun, saya misalkan sebagai seorang ikhwan, data yang kita berikan pun jujur kita sampaikan. Apa yang bisa disampaikan dengan tulisan, dengan data sampaikan, tolong. Sudah sekian banyak akhwat tersinggung, kecewa, marah, bahkan putur, sudah tidak mengaji lagi. Hanya karena hal-hal kecil seperti ini. Sesuatu yang bisa diketahui sebelum nazar, jangan lakukan nazar. Begitu ya pesan untuk kaum muda, untuk kaum ikhwan yang ingin nikah lagi. Wallahu'alam. Bolehkah orang tua menjelek-jelekkan anaknya? Enggak boleh. Menjelekkan anak-anaknya sama dengan menjelekkan dirinya sendiri. Karena anak itu adalah cermin dari orang tua. Anak adalah cermin dari orang tua. Jangan menjelek-jelekkan anaknya. Bukan pula menutup-nutupi kebaikannya terus dipuji berlebihan tidak sesuai dengan kenyataan. Anaknya tidak terlalu pintar tapi dipuji, wah anakku pintar sekali, satu jam bisa menghafal satu halaman. Kan gitu. Ya, porsinya imbang, adil, insaf, seperlunya. Nah, jangan menjelek-jelekkan anaknya. Tolong berikan solusi. Hanya karena suami tidak mau peduli atau kurang perhatian dengan istri, istri meminta cerai dan minta diperhatikan dengan ikhwan lain atau surhat. Ya, terjadi. Pertanyaan ini bukan pertanyaan buatan saya, gitu. Memang terjadi. Bukan di satu tempat, di banyak tempat terjadi seperti itu. Jadi sekarang yang apa namanya yang menjadi titik pertanyaan ya, kenapa kok kemudian istri tersebut lebih merasa diperhatikan oleh ikhwan lain sebab SMS, kirim email, Facebook dan yang semisalnya. Mungkin apa yang diharapkan dari suaminya tidak dia temui. Apa yang diharapkan dari suaminya tidak ditemukan. Maka yang namanya menikah itu sama halnya dengan membangun rumah komunikasi sebenarnya. Kalau dari awal komunikasi itu sudah baik, saya sebagai suami mengerti apa yang diinginkan istri. Istri pun memahami apa yang saya inginkan sebagai suami. Maka hal yang seperti ini insya Allah tidak perlu terjadi. Nah, cara yang terbaik ya sama-sama mengalah. Misalkan Anda sebagai seorang suami turun sebentar, turun sesaat, artinya merendah, mengalah, bertanya, bercerita, berkisah, berkomunikasi dengan baik, apa yang diperlukan, apa yang diinginkan. Sebenarnya wanita itu tidak menuntut hal yang banyak, asalkan selalu diperhatikan saja. Diperhatikan itu sudah sangat senang sekali. Dari hal-hal yang paling kecil yang kita anggap sepele dan ringan sampai yang mungkin kita anggap besar. Tapi dari hal-hal yang kecil saja itu sudah bisa mengobati keinginan untuk selalu diperhatikan itu. Nah, untuk selalu diperhatikan. Minimal wanita itu ingin selalu didengarkan. Kita sebagai suami harus siap untuk menjadi pendengar. Sesuatu yang tidak baik, misalkan seorang istri cerita ini dan itu, belum selesai cerita, kita sebagai suami sudah tahu. Sudah tahu, nggak usah cerita, ngerti? Aku lebih perlu dibahas nih kon. Sudah nggak usah cerita itu. Cerita kayak gitu lagi diulang lagi. Misal seorang istri sudah cerita kemarin ketemu teman lama ini segala macam, sudah ceritakan ini. 3 hari lagi cerita. Wah, kemarin waktu raja di babatan ketemu sama teman lama. Loh, ini harus cerita deh. Yang cerita tidak perlu. Oh iya loh, teman yang mana? Yang ini. Kadang-kadang istri kemudian ingat, oh iya, ini cerita ya. Ini hal-hal kecil sebenarnya. Hal-hal ini kecil ya. Tapi pengaruhnya luar biasa. Seringkali istri kemudian tersadar, oh iya, ini cerita saya. Yang mana? Yang tadi? Oh iya, sudah cerita. Oh iya, malu sudah. Daripada sudah wah, cerita wingi cerita mana? Kok nggak cerita sing liya ta? Apabila ingin menikah dengan seseorang, kemudian meminta untuk tes kesehatan dulu, karena takutnya terkena HIV atau AIDS, dikarenakan riwayat sebelumnya mantan pecandu alkohol, khamr atau rokok. Bagaimanakah hukumnya? Yang seperti ini sah-sah saja boleh. Sah-sah saja. Oh, itu nanti akan menjadi calon suaminya. Kan gitu. Atau calon istrinya. Boleh. Tetapi tadi, barakallahu fikum, dengan cara yang baik, agar tidak tersinggung, ini dan itu. Kalau memang meragukan, masih ada calon yang lain. Kalau sekarang, kenapa aku tersinggung, takut marah. Ya sudah, tidak terlalu dipaksakan daripada Anda ragu. Masih ada calon yang lain. Bismillahi azza wa jalla. Kalau misalkan yang ingin diminta untuk tes, kalau memang Anda ingin tetap maju, siap berjuang, siap berkorban, siap apa namanya menerima kenyataan, misalkan begitu. Tes kesehatan bebas kan sama-sama enaknya. Ternyata negatif ya bahasanya ya. Negatif. Nah, tidak positif terkena. Tidak ada masalah, alhamdulillah. Wallahu a'lam. Karena itu nanti menyangkut ketenangan dan ketenteraman masa depan. Masa depan. Nanti pikirnya, wah suudzon itu namanya prasangka buruk. Bukan prasangka buruk, itu hanya membutuhkan sebuah ketenangan saja. Nah, kalau memang yakin tidak terkena ya, kita tidak akan berat hati untuk kemudian tes kesehatan. Inilah tes kesehatan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Terkait menjatuhkan talak ketika hamil, yang mana tadi disebutkan bahwa hal tersebut termasuk talak bid'i, maka apakah bukan sebaliknya yang benar, yakni bahwa talak ketika hamil adalah termasuk talak sunni, barakallahu fi. Karena jika talak ketika hamil termasuk yang bid'i, tentunya masa tunggu bagi suami untuk mentalak istrinya menjadi lebih lama, dan justru bisa lebih bermadharat. Wallahu alam, itu yang sebatas saya ketahui. Nanti bisa diulangi kembali di murojaah. Kalau memang keliru, saya siap untuk rujuk. Begitu insyaallah. Tapi itu seingat saya demikian. Nah, jadi yang kemudian menjadi pertimbangan di sini adalah justru hak istri, bukan hak suami yang harus nunggu. Berarti pengen pisah sama istrinya nunggu berapa bulan, kan begitu? Kalau yang kita lihat kan berarti suami dalam hal ini yang mendapatkan madharat ya, karena harus nunggu lama. Tapi kalau kita lihat dari sisi istri, istrilah yang kemudian apa namanya ditalak. Berarti seperti halnya wanita yang sedang ditalak. Nah, tentu hak-haknya berbeda dengan hak seorang wanita yang masih dalam statusnya sebagai seorang istri. Wallahu a'lam bishawab, nanti bisa dimerojah lagi. Pertanyaan ini akan saya simpan insyaallah. Bolehkah membaca atau menyentuh mushaf Al-Qur'an pada saat haid? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi wallahu a'lam yang paling rajih diperbolehkan. Ada yang memperbolehkan dengan syarat, artinya wanita yang sedang haid itu menyentuhnya dengan pembatas, dengan kain, kaos tangan, sarung, dan yang semisalnya. Tetapi ada juga yang menjelaskan meskipun tanpa pembatas boleh. Meskipun tanpa pembatas boleh, wallahu a'lam. Bagaimana cara ber-KB yang syar'i? Cara ber-KB yang syar'i artinya mengatur jarak kelahiran ya, bukan membatasi keturunan, tetapi mengatur barakallahu fik, mengatur jarak kehamilan. Insyaallah ini mereka yang berprofesi sebagai dokter lebih paham caranya bagaimana mengatur kehamilan, menghitung masa subur, masa tidak subur. Nah, kemudian misalkan syariat Islam yang diperbolehkan melakukan azal, misalkan mohon maaf mengeluarkan sperma di luar, dan itu diperbolehkan dalam Islam dengan persetujuan komunikasi antara suami dan istri. Wallahu a'lam. Yang terakhir, tolong kami dinasihati berkenaan menghadapi masa-masa usia anak-anak kami yang telah menginjak usia dewasa. Dua, bagaimanakah langkah-langkah yang syar'i ketika seorang ayah yang mau menikahkan anaknya, pria atau wanita, ketika memasuki usia pranikah? Jazakallah khairan. Wah, ini harus jadi tema sendiri. Nah, jadi yang pertama tadi, berkenaan menghadapi masa-masa usia anak-anak kami yang telah menginjak usia dewasa. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat anak secara utuh sejak dia lahir, masa kecil, dan kemudian besar, menikah, punya anak dan seterusnya, itu kita melihatnya secara utuh dulu. Tidak bisa melihat secara parsial, kotak per kotak, setahap-setahap. Lihat dulu secara utuh. Kalau misalkan diibaratkan dengan pohon, usia anak-anak ketika mulai menginjak dewasa tadi itu, ya ketika usia pohon tersebut menginjak usia dewasa juga. Jadi kita tidak bisa berbicara saat anak akan memasuki usia dewasa saja. Ini sangat terkait dengan apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita berikan sejak anak itu masih menjadi bibit. Lihat, Islam mengatur mulai mempersiapkan ladangnya, tanahnya. Dalam hal ini istri. Pilihlah istri yang baik, agamanya baik, yang sifatnya lembut, penyayang, perhatian kepada anak. Nah, kemudian ketika bibit itu diterbarkan, dalam hal ini mohon maaf berhubungan badan, bagaimana kita diajarkan oleh Islam berhubungan badan secara syar'i, tidak lupa membaca doa agar bibit yang kita tebarkan itu nantinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi olehnya. Kemudian ketika misalkan positif hamil, Islam mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan pendidikan anak sejak ada di dalam kandungan. Beberapa ulama yang kita baca biografinya, subhanallah, oleh orang tuanya, pendidikan agama itu sudah disampaikan sejak anak itu masih di dalam kandungan. Mulai dari kebiasaan ibunya yang membaca Al-Quran, mulai kebiasaan sang ayah yang senang dan gemar beribadah, itu memberikan pengaruh luar biasa. Yang dilakukan orang tua langsung dan tidak langsung kan memberikan pengaruh pada anaknya. Al-Imam Syafi'i misalnya pada usia tertentu ketika itu sang ibu selalu membacakan Al-Quran untuk Imam Syafi'i yang masih ada dalam janinnya. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwa ada sebuah penelitian menemukan hasil bahwa anak dalam usia kandungan, usia tertentu, itu sudah mulai mendengar. Mungkin ada yang tahu di sini, dokter, perawat atau yang dosisnya medis. Ada yang tahu nggak? Saya pernah baca sebuah artikel seperti itu. Usia berapa bulan begitu? Janin di dalam perut ibu itu sudah bisa mulai mendengar, walaupun kecil sendiri, tapi sudah terbiasa. Tapi sudah terbiasa. Mulai dari seperti itu. Ini pendidikan. Jadi kita tidak bisa melihat bentuk pendidikan anak pada usia dewasa saja. Lihat sebelumnya dulu ya. Saya katakan tadi, ladangnya, bibitnya, caranya seperti apa, memupuknya, menyianginya, potong ini benalunya, rumput-rumputnya akan mengganggu kesuburannya, dibersihkan, pupuk terus, begitu. Lingkungannya seperti apa? Nah, orang-orang yang biasa tinggal di apa, rumah-rumah yang ada di rel kereta api misalkan, itu kalau dihadapkan, dikondisikan pada ruangan yang biasa, itu suaranya jauh lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Kenapa? Hidup di pinggir rel, jadi harus teriak terus. Oh, oh, oh. Orang Badui, kenapa kok kalau mereka berbicara itu tinggi nadanya? Kita yang sudah pernah misalkan sampai ke dalam pedalaman Badui, memang seperti itu, rumahnya berjauhan. Dari satu bukit sampai satu bukit dengan yang lain itu teriak. Ini memang terkondisikan. Terkondisikan seperti itu. Maka sekali lagi, sebelum mereka berusia dewasa harus ikut kita pikirkan dan ikut kita bicarakan juga. Kalau ini sudah baik, bismillah, tahapan berikutnya ketika mereka menginjak usia dewasa itu sudah bisa dibentuk. Sudah bisa dibentuk, bismillah. Tapi kalau dasarnya saja masih belum menemukan karakter, polanya, maka pada usia dewasa memang cenderung lebih sulit. Cenderung lebih sulit. Wallahu a'lam bishawab. Seorang ayah yang mau menikahkan anaknya, langkah-langkah syar'inya ya, yang terbaik berusaha untuk memilih calon mantu yang baik. Kita sebagai ayah kan sudah memahami karakter anak kita seperti apa. Memahami karakter anak kita seperti apa. Misalkan ada orang, ada seorang laki-laki ingin melamar anak kita, bukan satu hal yang keliru apabila saya sebagai seorang ayah kemudian ingin melihat kehidupan dia sehari-harinya. Mungkin minta informasi dari teman-temannya, minta informasi dari gurunya, atau saya persilakan, sudah kamu 3 hari tinggal dulu di rumah sini, lihat kesehariannya seperti apa, kira-kira karakter dan wataknya cocok apakah tidak. Karena seringkali meskipun orang itu saleh, meskipun orang itu berilmu, tapi mungkin ada karakter dan watak yang nantinya akan tidak cocok dengan putri kita. Mungkin tidak menutup kemungkinan kita temukan, oh ternyata banyak sisi persamaannya. Untuk mencari yang sempurna memang tidak mungkin. Tetapi yang kita cari adalah titik persamaannya yang paling banyak dengan putri kita. Semakin banyak titik persamaannya, biiznillah, kemungkinan dan harapan kita keluarga putri kita lebih harmonis, itu jauh lebih besar harapannya. Nah, itu mungkin yang terbaik kalau ingin menikahkan anaknya, putrinya, seperti itu. Kalau misalkan yang ingin dinikahkan adalah putranya, ya informasi tentang calon istrinya yang kita cari. Dan itu kalau sudah ketemu, yang lain-lain relatif lebih mudah karena kaitannya dengan teknis saja. Seorang pria atau wanita ketika memasuki usia pranikah, di sana alhamdulillah banyak pembahasan-pembahasan dalam kitab-kitab fikih yang memang diberikan khusus untuk mereka yang akan menikah. Mungkin pelajaran-pelajaran seperti itu yang perlu disampaikan kepada mereka, pemahaman tentang hak seorang istri, kewajiban seorang istri, pemahaman tentang hak seorang suami, kewajiban seorang suami. Misalkan ada konflik, ada masalah, apa saja yang harus dilakukan. Nah, hukum-hukum terkait tentang talak dan furuq itu seperti apa, disampaikan. Mungkin secara global, tidak rinci dan detail sambil berjalannya waktu, tetapi hal-hal yang seperti ini perlu disampaikan. Karena prinsip kita Ahlus Sunnah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, sebelum kita berucap, sebelum kita berbuat harus ada ilmunya. Untuk menikah, sebelum menikah harus tahu ilmunya dulu. Untuk berjual beli, untuk berdagang harus tahu dulu bentuk-bentuk jual beli, akad yang diperbolehkan, jual beli yang dilarang oleh Islam itu seperti apa. Nah, untuk hidup bertetangga, misalkan kita masuk dalam sebuah perumahan, sebuah lingkungan masyarakat, kita harus tahu hak-hak tetangga itu seperti apa, dan seterusnya. Yang jelas, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada kesempatan hari ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam berucap dan beramal. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan dalam kegiatan kali ini. Jazakumullah khairan kepada seluruh panitia yang telah bertahun, demikian juga kepada seluruh ikhwan yang secara khidmat mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.